pusat gelisah dan tawa dalam selimut debu dan kabut yang hitam kelam warnanya. Sejuta janji kota menggoda wajah-wajah desa. Ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya, menunggu di dalam tanya, tanya. Mengapa semua berkejaran dalam bising? Mengapa, oh mengapa, sejuta wajah engkau libatkan dalam himpitan kegelisahan? Adakah hari esok mampu sentosa bagi wajah-wajah yang menghibur? Sejuta wajah engkau libatkan dalam himpitan kegelisahan. Adakah hari esok mampu sentosa bagi wajah-wajah yang menghibur?